Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Masih berkenaan dengan pelajaran tadi malam. Tadi malam karena hujan, yang hadir tidak sebanyak ini. Jadi tadi malam saya enggak melanjutkan pelajaran tafsir surat Al-An'am. Tapi saya mudzakarah tafsir surat Al-Fil. Nah, kisah pasukan apa tadi malam? Oh ya sudah, dan jawab duluan. Pasukan gajah yang menyerang apa, Antum? Menyerang apa? Pasukan gajah itu. Antum yang jawab. Menyerang Ka'bah ya, menyerang Ka'bah. Ingin menghancurkan Ka'bah. Terus saya ralat ya, sekaligus saya ralat. Kemarin waktu khutbah saya bilang pasukan dari Yaman dan Syam yang benar itu gabungan dari Yaman dan Habasyah. Ya, Habasyah. Sekaligus saya meralat. Nah, adapun Yaman dengan Syam itu ketika melakukan rihlah mereka. Nah, adapun pasukan gajah itu terdiri dari pasukan dari Habasyah dan Yaman. Nah, untuk menghancurkan Ka'bah dan keadaan penduduk Mekah di saat itu, mereka memiliki kemampuan untuk perlawanan atau tidak, Antum? Nah, penduduk Mekah waktu itu mampu enggak melawan mereka? Hah? Enggak mampu. Ahsanta. Nah, terus apa yang terjadi pada mereka? Antum? Mereka bertahan atau bagaimana tadi malam? Ya, mereka ketakutan, mereka lari. Kharaja ahlu Makkata min Makkata khaufan ala anfusihim minhum. Jadi penduduk Mekah keluar dari Mekah karena takut terhadap keselamatan diri-diri mereka atas serangan dari mereka. Mereka lari keluar dari Mekah. Pasukan yang besar sekali. Kemudian di saat penduduk Mekah tidak mampu melawan mereka, mereka ketakutan, lari, dan mereka pun kelaparan. Nah, suasana yang sangat mencekam. Terus di saat itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kudrahnya wa azimu sya'ni. Demikian pula wa rahmatuhu bi ibadi. Allah tunjukkan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan agungnya kedudukan Allah serta kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Allah utus berupa apa? Taib. Ababil bimana mutafarriqah. Nah, Allah utus burung yang berbondong-bondong terus melempari mereka pakai apa? Ini sampingnya sini. Iya. Pakai batu ya, batu dari tanah liat yang panas sekali. Nah, sehingga mengenai mereka. Terus apa yang terjadi pada pasukan gajah itu? Coba Salman ini, Antum Salman. Ya, apa yang terjadi pada mereka? Ini kepada abahnya, rileks aja ya. Ini banyak untuk anak-anak kita. Nah, biar penyegaran. Abahnya juga biar sambil istirahat. Nah, taib. Hah. Ini perjalanan rileks ini. Apa yang terjadi pada mereka? Hah? Mereka kalah, ya. Kalah asnam binasa. Ya, si itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua. Coba sebutkan ayat yang kedua dalam surat Al-Fil. Ayo, ayat kedua. Lupa. Nah, itu yang lagi serius. Apa bunyinya ayat kedua? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil ahsanta. Nah, Allah jadikan tipu daya mereka sia-sia, maknanya gagal total. Padahal mereka sudah mempersiapkan begitu matang pasukan, perbekalan, kekuatan yang cukup besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kaidahum fi tadlil sia-sia. Bahkan mereka berakhir dan kebinasaan yang digambarkan mereka bagaikan dedaunan yang dimakan oleh ulat. Itu dijelaskan pada ayat yang keberapa? Hah? Naufal. Mereka bagaikan dimakan ulat. Enggak tahu. Nah, ingat-ingat Al-Fil ayatnya yang terakhir apa bunyinya? Tahu tapi lupa paling. Nah. Coba dibantu belakangnya itu yang badannya besar pakai merah, baju merah. Iya itu. Coba Al-Fil ayat terakhir. Wa ja'alahum ka'asfi ma'kul ahsanta. Nah, itu ya ikhwan kesimpulan dari pelajaran tadi malam ya. Bagi yang tadi malam hadir semakin segar ingatannya, bagi yang tadi malam tidak hadir jadi nyambung. Nah, sekarang kita masuk kepada surat Quraisy karena ada kaitannya ya antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan li ila fi Quraisy. Qala katsirun minal mufassirin innal jara wal majrura muta'alliqun bisuratil lati qablaha. Berkata kebanyakan ahli tafsir, sesungguhnya jar dan majrur. Jar dan majrur, yang saya tanyakan sekarang, jarnya mana, majrurnya mana? Ini aba ini. Nah, bagiannya aba. Pak Dawud, mana huruf jarnya, mana yang dimajrurkannya? Hah? Abu Sabda, jernya mana, majrurnya mana? Allah alam. Ntar ya, pilih lagi. Abu Ibrahim, kelinci. Nah, maksudnya tukang kelinci. Gimana? Huruf lam itu ya, li itu ya. Itu kan. Ya kalau itu jawaban antum benar berarti. Nah. Li ila fi ya. Li ila fi itu jar dengan majrurnya. Li-nya itu nah. Jar-nya ila fi-nya majrur. Jadi jar dan majrur itu berkaitan dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya berarti surat apa ya, Khan? Al-Fil yang sudah kita baca tadi malam. 6. Allati qablaha ai fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil. Berkaitan dengan apa yang telah kami perbuat terhadap pasukan gajah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun tersebut, ya, pada tahun terjadinya penyerangan pasukan gajah. Nah, maka di apa sebut dengan tahun gajah. Nah, Ai fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil li ajri Quraisy wa amnihim wa istiqamati masalihihim wa intizami rihlatihim fi syita lil Yaman wa fi shaif lis Syam li ajli tijarati wal makasib. Maksudnya, apa yang kami perbuat terhadap pasukan gajah itu adalah untuk Quraisy, ya, untuk suku Quraisy dan untuk keamanan mereka, dan agar supaya tegaknya kemaslahatan-kemaslahatan mereka dan teraturnya, tertibnya rihlah mereka di musim dingin melakukan rihlah perjalanan berniaga ke Yaman. Jangan pada ribut ya, jangan pada ribut. Dengerin baik-baik barakallahu fikum. Ini sejarah besar. Ya, sejarah besar yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat ini. Nah, dan keberaturannya rihlah mereka, yakni perjalanan melakukan perniagaan, perdagangan ke Yaman di saat musim dingin. Wa fi shaif, dan di saat musim panas mereka melakukan perniagaan ke negeri Syam, ya, ke negeri Syam. Li ajli tijara wal makasib, untuk melakukan perdagangan dan usaha. Fa ahlakallahu man arada bisu'in. Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang menghendaki kejelekan terhadap mereka. Di antaranya pasukan gajah tadi, pasukan superpower ingin menyerang mereka. Allah binasakan, hanya utus burung. Udah binasa pasukan tersebut. Nah, maka suku Quraisy disegani oleh kabilah-kabilah lain setelah kejadian tersebut. Wa azuma amrul haram wa ahlihi fi qulubil arab, dan besarlah perkara haram Ka'bah. Demikian pula begitu besar perkara penduduk Mekah di hati-hati bangsa Arab. Kabilah-kabilah lain mengakui kemuliaan Ka'bah, kemuliaan penduduknya. Hatta ihtaramuhum, sampai mereka memuliakan penduduk Mekah. Asar itu dampak dari kejadian Ashabul Fil. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah balighah yang sangat mendalam. Allah tampakkan kudrahnya, azimu sya'ni, rahmatuhu bi'ibadih. Dan Allah muliakan al-haram, baitullah. Allah muliakan penduduknya. Sehingga memiliki dampak yang baik. Berupa mereka disegani, ditakuti oleh kabilah-kabilah lain. Sehingga mereka melakukan perjalanan kemana, enggak ada yang ganggu. Ini bukan orang sembarangan, ini penduduk Mekah ini. Tinggal di sekeliling Ka'bah. Hati-hati jangan sampai mengganggu. Ashabul Fil dulu binasa karena ingin mengganggu mereka. Nah, nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Quraisy di balik kejadian itu. Wa azuma amrul haram wa ahlihi fi qulubil arab hatta ihtaramuhum, dan besar perkara haram dan penduduk haram di hati-hati Arab sampai mereka memuliakannya. Walam ya'taritu lahum fi ayyi safarin aradu. Mereka, suku-suku Arab lainnya, tidak berani mengganggu. Tidak berani menghalang-halangi, mengganggu, mengusik penduduk haram. Fi ayyi safarin aradu. Kemanapun dia safar, kemanapun mereka ingin melakukan safar, enggak ada yang berani mengganggunya. Betul-betul mereka disegani, ditakuti oleh kabilah-kabilah lain. Walihada amarahumullah bisyukri. Oleh karena inilah Allah perintahkan mereka, Quraisy, untuk bersyukur atas nikmat ini. Faqal, Allah berfirman, falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka mengibadahi Rabb, pemilik Baitullah Al-Haram ini. Disandarkannya Baitullah itu fatu tasyrif, pemuliaan terhadap Ka'bah, wa illa Allah Rabb kulli syai, pemilik seluruh makhluknya. Ai liyuwahhiduhu wa yukhlisuhu lahul ibadah, agar supaya mereka mentauhidkan Allah dan mengikhlaskannya di dalam ibadah. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan, bukan dengan bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena Allah lah yang telah memberikan makan kepada mereka dari yang tadinya kelaparan, diserang pasukan gajah, takut lari mereka. Nah, takut terhadap keselamatan dirinya. Demikian pula wa amanahum min khauf, yang telah memberikan keamanan kepada mereka yang tadinya dalam keadaan takut. Sehingga di balik kejadian penyerangan pasukan gajah, banyak sekali hikmah kebaikan yang didapatkan oleh Quraisy. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk mensyukuri atas nikmat tersebut. Farahdul amni, farahdul rizqi wal amnu minal khauf min akbari ni'ami dunyawiyah al mujiba li syukrillahi taala. Maka melimpahnya rizki, demikian pula aman, sudah makmur, aman, sentosa, itu merupakan sebesar-besar kenikmatan duniawiyah yang wajib untuk disyukuri. Di situ pula barakallahu fikum menunjukkan bahwa amannya suatu daerah, suatu wilayah atau negara, itu sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian daerah tersebut. Cepat berkembang, sirkulasi, keluar masuknya barang, lancar. Bisa diperhatikan daerah-daerah yang rawan. Masuk barang dari luar, belum nyampe ke tujuan sudah tegek duluan. Akhirnya sulit barang masuk ke situ. Yang akhirnya perputaran ekonomi pun terhambat. Nah, maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan aman. Demikian pula rahdu rizq, melimpahnya rizki. Itu merupakan akbar an-ni'am ad-duniawiyah. Al-mujibah li syukr, yang wajib untuk bersyukur. Falakallahumma alhamd wa syukr ala ni'amika al-zahira wal-batinah. Maka hanya milik engkau, wahai Rabb, segala puji dan syukur atas segala limpahan nikmat-nikmat engkau, baik yang zahir maupun yang batin. Wa khasallahu ar-rububiyah bil bait li fadlihi wa syarafih. Allah subhanahu wa ta'ala khususkan penyebutan di sini Rabbul Bait, Rabb hadzal bait. Naam, itu merupakan kemuliaan bagi Baitullah. Naam, keagungannya dan kemuliaannya. Wa illa fa huwa rabbu kulli syai. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb segala sesuatu. Tidaknya Rabb hadzal bait saja, bal Rabb kulli syai. Tapi disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai bentuk pemuliaan, pengagungan terhadap Baitullah Al-Ka'bah. Ini ikhwana fidin habidakumullah, tafsir dari surat Quraisy, ya. Kita baca semuanya dari kalam Syekh Abdul Ma'asadi rahimahullah, telah selesai, yang di situ menunjukkan begitu besar, ya, nikmat aman. 6. Sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa keamanan, ya, keamanan negeri ini. Allah Subhanahu wa ta'ala bifadli wa karami. 6. Takdirkan negeri ini merdeka pada tahun 1945 yang sebelumnya dijajah. 6. Dengan semata-mata kota mandiri Allah, kemudian dengan sebab para pejuang-pejuang kemerdekaan, 6. Negeri ini bisa aman. Maka kita pun sebagai warga Indonesia wajib mensyukuri nikmat ini. Sebagaimana mereka suku Quraisy wajib mensyukuri nikmat keamanan yang Allah berikan kepada mereka. Yang tadinya mereka dirundung ketakutan, dirundung kelaparan, Allah ganti rasa takut menjadi aman, Allah ganti kelaparan menjadi melimpah rizki. Nah, maka dari itu kita pun wajib pula untuk mensyukuri atas nikmat keamanan ini. Ya, Indonesia telah merdeka, disyukuri, jaga keamanan bangsa negara. Baik, jangan kita seperti kaum Khawarij yang mereka hanya berkoar-koar menghujat-hujat penguasa, menjatuhkan kewibawaan penguasa. Nah, itu adalah pemikiran yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita dengarkan bersama kalam Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa min manhajis salaf at-tashhiru bi'uyubil wulah. Bukanlah termasuk ideologi salaf at-tashhir bi'uyubil wulah, menyebarkan aib-aib para penguasa. 6. Wa dzikru dzalik 'alal manabir, dan menyebutkan aib-aib penguasa di atas mimbar-mimbar. 6. Masyarakat diprovokasi agar supaya benci terhadap penguasanya. Ini bukan manhaj salaf. Li'anna dzalika yufdi ila al-inqilabat. Karena yang demikian itu, sikap-sikap yang kaya tadi itu akan mengantarkan kepada penggulingan kekuasaan. Wa adami sam'i wa tha'ah akan mengantarkan kepada suatu sikap tidak maunya mendengar dan taat kepada penguasa, sekalipun fil ma'ruf. Wa yufti ilal khuruj. Demikian pula akan mengantarkan kepada pemberontakan. Alladhi yadurru wa la yanfa'u, yang justru akan memadharatkan, bukan mendatangkan kemanfaatan. Walakinna tariqata al-muttaba'ah inda salaf, akan tapi jalan yang diikuti oleh salaf adalah an-nasihatu fima bainahum wa baina sultan, memberikan nasihat antara mereka, rakyat dengan penguasa. Wal kitabah ilaih, atau melalui tulisan. Awil ittisal bil ulama, atau melalui hubungan dengan ulama. Alladzina yattasiluna bihi, yang para ulama itu akan menghubungkan kepada mereka. Yuwajjahu ilal khair, sehingga penguasa tadi diarahkan, dibimbing oleh orang-orang yang berilmu, yang dekat dengan penguasa, akan dibimbing, diarahkan kepada kebaikan. Itu manhaj yang ada pada ahli sunnah wal jamaah. Beda dengan manhaj yang ditempuh oleh kaum khawarij, yang arahnya adalah membuat kekacauan, membuat keributan. 6. Yang seperti itu bukannya menjaga keamanan, tapi justru memicu terjadinya kerusuhan, terjadinya huru-hara. Maka bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus kita diberikan kesempatan untuk mempelajari agamanya, sehingga kita faham tuntunan dari Al-Quran dan dari sunnah, yang itu merupakan panduan dan pedoman kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.